Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, para ayah yang luar biasa. Alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul bersilaturahim diskusi dengan para ayah amanah yang ada di Kota Bandung ini. Ya, mohon maaf atas keterlambatannya, memang jadwal saya hari ini ada 3 tempat, jadi jadinya agak padat untuk hadir di Kota Bandung ini. Namun saya bersyukur bisa bertemu dengan para ayah di sini, dan saya sudah dengar sebenarnya pada forum yang saya berterima kasih untuk penggagasnya. Tentu ini adalah sebuah cita-cita luar biasa. Ini pertemuan yang keberapa, boleh tahu? Yang kedua ya. Sebelumnya kapan? Sebulan lalu. Alhamdulillah. Sama di Jakarta sendiri, kami juga buat majelis ayah. Majelis ayah sendiri pertemuan kedua juga bulan ini, insyaallah malam Ahad besok. Saya dan Ustaz Bartian Nasir dan ayah Yoba Minati yang memang menggawangi majelis ayah ini di Apel Islam Center tempat. Jadi memang kita senang sekali ya, gagasan untuk berbagi cerita, sharing tentang masalah pengasuhan ini. Terlebih ini yang saya lihat para ayah yang ada di sini ini insya Allah ayah-ayah yang hebat ya. Dan kalau melihat ekspresinya juga ini tandanya satu rekeningnya masih banyak nih. Tentang-tentang tak kebayang menyadari. Hari ini kita bahas tentang pengasuhan berbasis fitrah. Tentu mungkin tadi sudah dibahas lebih detail dari mungkin pembicara yang pertama. Kalau ada pengulangan saya mohon maaf, tapi ini intinya basic memahami bagaimana tentang fase pengasuhan dan kenapa ayah harus hadir, gitu ya. Karena salah satu yang membedakan, dan kita memang, saya buat modul judulnya Quranic Parenting, dan memang kita berbasis pada Quran, bagaimana Quran memandang masalah pengasuhan itu sendiri. Nah, salah satu yang mau kita diskusikan di sini adalah inilah yang mau kita diskusikan, bahwa pandangan Barat berbeda dengan pandangan Islam ya, tentang bagaimana tentang bayi itu sendiri. Barat mungkin dengan teori parentingnya mengatakan setiap bayi itu ibarat kertas kosong, tergantung orang tuanya yang melukiskannya jadi apa. Hal ini dibantah dengan banyak dalil. Ya, salah satu dalil yang kita dengar itu adalah yang sering dibacakan oleh para khatib atau para dai, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yukhawdani aw yunasirani aw majinan aw yumajisani." Hadisnya menjelaskan bahwa tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Imam Asy-Syatibi dan juga beberapa ulama lain mengartikan fitrah inilah bekal yang Allah berikan dari kecil, bahwa setiap bayi itu ibarat software, atau fitrah itu ibarat software yang ditanam dari kecil. Bahwa setiap bayi punya program yang Allah tanam dari kecil. Orang tuanya lah yang berperang untuk menjaganya atau menyimpangkannya. Ya. Makanya ayatnya hadisnya mengatakan fa abawahu yuhawidani. Orang tuanya lah. Dan menarik memang selalu dimulai dengan kalimat fa abawa. Itu artinya memang tanggung jawab itu berada di aba, ya. Selesainya ada di ayah. Orang tuanya lah, dan ini ayahnya lah menjadikan itu ya, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sehingga tugas pengasuhan nanti akan kita bahas sejatinya hanya mencari hardware yang kompatibel saja. Ya, kalau softwarenya ini tertanam tapi hardwarenya nggak cocok maka rusak. Ya, chip yang tertanam ini nggak cocok. Bahkan kalau saya ibaratkan ada seperti permainan di apa ibaratnya ya, di TK itu ada menghubungkan garis. Nah, garis-garis itu dihubungkan jadilah sebuah gambar. Pengasuhan itu sebenarnya tugasnya menghubungkan garis, gak usah bikin garis baru. Ketika garis baru dibuat, gambar yang tadinya kucing jadi kucing garong atau singaan gitu ya. Nah, ini terjadi karena seperti itu. Tugas orang tua seperti itu. Karena itulah disebutkan dalam Quran tugasnya adalah menjaga fitrah, ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalika dinul qayyim walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia. Fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, ya, itulah agama yang lurus. Banyak manusia tidak mengetahui agama yang lurus adalah berdasarkan fitrah. Nah, orang tua yang amanah tugasnya hanya tiga ini. Pertama, menerima bahwa anak itu punya program dari Allah, kemudian menjaganya, kemudian terakhir mengembangkannya. Ya, fitrah inilah yang mau kita kembangkan. Jadi menerima, menjaga, dan mengembangkan. Nah, disinilah tugas kita mengenal. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang justru menyimpangkan. Dalam ini adalah ayah. Kenapa? Karena terjadinya kerusakan selama ini, mungkin selama ini kita menuding ibu, itu maklum. Tapi ternyata ada kerusakan lebih parah yang kalau ayah tidak terlibat. Makanya kenapa Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Tuhfah ketika membahas tentang anak, ini di bab 16, ya. Wa kam man asqa waladahu wa fil dar tabadihi fi dunya wal akhirati bi ihmali wa tarku ta'dibihi wa i'anatahu lahu ala shahawati wa yasmu annahu yaqrama wa qad ahanahu wa annahu yarhamu wa qad zalama wa haramahu fa fatahu intifa'ahu bi waladihi wa qad 'alaihi zau fi dunya wal akhirah wa idza tabarta al fasadu fil auladi ra'aita amatahu min qibalil abah. Jadi betapa banyak, ya, betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, ya, filzahnya, buah hatinya, dunia dan akhirat, karena tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya, dan memfasilitasi syahwatnya. Ini menurut beliau. Sementara dia mengira memuliakan anak pada dia merendahkannya. Dia mengira menyayangi anak pada dia telah menzaliminya. Maka dia tidak dapat bagian di dunia dan akhirat. Nah, beliau menutup dengan kalimat, jika Anda mati, kerusakan pada anak-anak pada umumnya berasal dari sisi ayah. Ibnu Qayyim jauh-jauh hari mengingatkan bahwa ternyata kerusakan anak itu terjadi dari sisi ayah. Kenapa tiga hal ini? Pertama, tidak memperhatikannya. Kedua, tidak mendidiknya. Dan memfasilitasi syahwatnya. Itulah kenapa kalau kita perhatikan, anak bermasalah justru salah satunya memang ayah di sini. Dalilnya sih sederhana, bahwa nasab seorang anak menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Nasab seorang anak menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Anak nasabnya ke siapa? Ke ayah. Makanya zaman dahulu kalau anak bandel itu bapaknya kan gitu. Ya, bukan ibunya. Pas sekarang kan ibu kan itu, ya. Ibu gimana sih kamu bisa ngasih ngurus anak? Apa perlu aku buka cabang kayak BRI kan gitu, ya. Enak ngancemnya. Padahal ayah. Ya, di akhirat itu ayah. Makanya hadis tentang anak menarik selalu dan kalimat arujul. Arujul itu laki-laki, ya. Misalnya satu hadis disampaikan dari Haki, saya enggak sampaikan di sini, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Ini hadisnya sahih. Sesungguhnya ada seorang lelaki, arujul, ditinggikan derajatnya di surga. Ya, dia masuk surga ditinggikan pula. Yang menarik, lelaki ini adalah seorang ayah yang bertanya kepada Allah dengan pertanyaan heran. Anna lihada, bagaimana bisa aku dapat ini? Kemudian dijawab oleh Allah, bi istighfari waladukala, karena doa dan permohonan ampun dari anaknya. Jadi menarik, disinilah bekas ayah yang luar, ayah yang bekas di hati seorang anak mengangkat derajatnya, sehingga anak beristighfar itu mengangkat derajatnya. Ya. Sampai ayahnya heran, karena dia sadar di dunia mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Sholat yang wajib-wajib aja. Ya. Ya, puasa juga wajib. Sekalinya puasa pas kena stroke kan gitu, ya, puasa sunnah kan gitu, ya. Atau pas udah berat badan naik kan dia nyadar. Kok bisa masuk surga tinggikan pula? Ternyata akibat doa dari anak. Makanya saya bilang doa dari anak soleh itu ini enggak bisa di request menjelang sakaratul maut. Nak doain ayah, mungkin nanti ayah ditanyain penyakit kamu malam-malam gimana? Ini nggak bisa. Bahkan kebalikannya, ya, saya ingat saya kebetulan ngisi pengajian artis, ya, Ko Wisno dan kawan-kawan. Jadi ada seorang artis deketin saya. Kebetulan saya baru tahu teman SMP saya udah lama. Gitu. Terus dia bilang begini, manggil saya sih karena udah deket, manggil nama aja Ben. Gue heran, ya. Bapak gue tiga kali stroke masih aja hidup. Bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit, capek gue. apa game over? Gak usah ragu untuk mengatakan ini ayah anak durhaka. Tapi kalau saya jadi ayahnya, saya mikir, kok bisa kematiannya dirindukan? Sebab gak ada bekas-bekas positif, gak ada antaranya, gak ada pengaruh. Makanya saya selalu bilang bahwa pengasuhan itu ibarat utang piutang. Kalau tidak kita berikan hak anak di masa kecil, maka anak akan menagihnya di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak bandel, sejatinya dia sedang jadi debt collector atas haknya yang tidak diberikan di masa kecil. Hal inilah yang dialami pada saat pemerintah Umar bin Khattab ketika ada seorang anak. Ini kisah ini sering kita dengar, khususnya yang sering membaca kitab Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ya, dalam kitab Tarbiyatul Auladul Islam, ya. Jadi ada seorang anak bandel diadukan bapaknya, diadukan oleh bapaknya, bandelnya enggak ketulungan. Maka yang menarik, ayahnya sebelum di penjara anaknya nanya, ada enggak hak seorang anak sama ayahnya? Dan kita tahu dia menjawab Umar menjawab tiga. Pertama, kamu mendapatkan ibu yang baik, nama yang baik, dan pengajaran adab yang baik, serta Quran yang baik. Anaknya protes, tiga-tiga dilakukan bapak saya. Dia pertama menikahi wanita cantik dan agamanya Majusi, itu jadi ibu saya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan seorang budak agamanya juga rusak. Yang kedua, saya dikasih nama yang jelek, nama saya Ju'an, artinya lelaki hitam penyek. Ya. Yang ketiga, saya tidak diajarkan adab dan Quran, bahkan memakan matok seperti burung. Maka Umar memanggil ayahnya, dan kita tahu Umar mengatakan, sesungguhnya engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Jadi istilah orang tua durhaka justru yang populerin pertama kali itu Umar. Ya, jadi ada istilah orang tua durhaka, itu Umar yang populerkan. Jadi maksud orang tua durhaka dalam hal ini ayah tentu bukan yang bisa dikutuk jadi batu, jadi kodok gitu. Tapi maksudnya menuntut anaknya soleh dan solehah, tapi hak anak di masa kecil diabaikan. Makanya di sini disebutkan bahwa tiga petanggung jawab ini dia tidak memperhatikannya, tidak mendidiknya, dan memfasilitasi syahwat. Makna memfasilitasi syahwat adalah nggak sadar orang tua demi sayangnya, dipikir dia sayang nih, memuliakan pada binatang supaya ayahnya diganggu, di akhir pekan dikasih gadget. Anak candu, di gadget pun ada tayangan-tayangan yang merusak otak. Dia pikir sudah cukup itu supaya kasih sayang. Rizki dikirim setiap uang dikirim setiap bulan, tapi ternyata dipakai untuk maksiat. Ini yang disebut oleh Al-Qayyim. Makanya disebutkan hilanglah bagiannya di dunia dan akhirat. Di dunia nggak dapetin apa-apa. Ya, nggak dapetin apa-apa. Dan di dunia anak bukan lagi menjadi qurrata ayun, tapi menjadi beban, jadi musibah. Setiap pulang selalu deg-degan. Ya, saya pernah nangani kasus seorang anak pengusaha, gitu ya. Jadi pengusaha ini kebetulan jauh cerita. Saya ustadz kok pulang tuh deg-degan terus. Apalagi nih laporan dari tetangga. Ya Allah, jangan anak ini pertama nih habis kita kepolisian. Anak kedua jangan, aduh. Jadi selalu deg-degan, gitu. Hilang bagiannya. Ada juga seorang ayah yang saya tanya, kenapa sih Pak nggak mengurus anak itu, nggak sempat. Soalnya ini buat masa depan kami juga, Ustaz. Karena kan saya harus mempersiapkan, saya bukan PNS, jadi saya harus mempersiapkan supaya di akhir tua saya bisa, di akhir hidup saya bisa memberikan ke anak-anak saya. Saya cuma bilang, Bapak kehilangan investasi terbesar. Apa? Itu anak. Sesungguhnya Bapak nggak usah mikirin masa depan, sebab kalau Bapak mencetak anak solid investasi. Sebab anak soleh tidak akan membiarkan bapaknya di masa tua kelaparan. Anak soleh tidak akan membiarkan orang tuanya kelaparan di masa tua. Jadi kita repot mengurusin itu, padahal kalau anak soleh kita cetak, dia tahu apa udah tua, apa udah usaha, saya aja. Karena kita tahu mama udah, mama ngapain dah, mama pikirin aja gimana bisa umroh, bisa haji, ini saya lagi ngapain uang, memang beban berat, itu yang kita pikirin. Tapi kita pikirin itu sampai anak, Pak. Ini yang kadang-kadang jadi kesalahan. Di dunia gak dapat apa-apa, kata Jokowi, di akhirat apa lagi. Maka disinilah kenapa kerusakan yang terjadi seperti itu. Makanya Jokowi mengatakan kerusakan jadi pada ini, ya. Makanya kita kenal, mungkin pernah bahas ya, Father Hunger, ya. Ya, ini yang terjadi, ya. Kenapa anak-anak akhirnya menjadi minder, ya, rendahnya harga diri. Karena anak yang gak dekat dengan ayahnya kan cenderung menjadi anak yang minder. Bahkan penelitian di Mesir menarik gitu. Anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Ternyata anak setiap pagi itu harus melihat proyeksi tokoh. Jadi kalau dia pagi melihat sosok ayah bangun pagi sebagaimana itu Abbas karena sehari-harinya diasuh oleh Rasulullah, maka dia berpikir sebagaimana tokoh yang di depan dia. Kalau ayah itu dunianya dunia bekerja, dunia kompetitif, mana si anak siap berkompetisi. Tapi kalau yang bangunkan adalah ibu, ya meskipun ibunya bekerja, tapi dia tahu dunia ibu gak jauh dari sumur, kasur, dapur, carefour, kan gitu ya. Dunia ibu, gitu ya. Maka anak tahu dunia gak jauh. Makanya anak yang minder cenderung begitu. Kalau di sebuah TK, ada seorang anak susah adaptasinya, maunya mamahnya di samping dia. Terus mamanya pergi diikutin, terus mamanya pergi gak tahu kemana, gitu. Penyebab utamanya salah satunya gak dekat sama ayah. Ya. Karena anak yang dekat sama ayah gampang beradaptasi. Ya. Gak usah malu, gak usah takut. Bahkan cenderung over ada juga. Ya, orang asli karena dia merasa dunia luar itu diwakili oleh ayah, dan ayah baik kok, nyaman. Kenapa saya harus takut dengan dunia luar? Makanya kadang over ya, tukang bakso lewat dipanggil Abas. Mau dadah gitu ya. Siapa mau gitu ya. Karena dia nyaman gitu ya. Yang kedua, bertingkah kanak-kanak kan infantil ya. Makanya penelitian sekarang di Jakarta di Indonesia itu tahun 2011 ya, usia psikologis anak-anak sekarang setengah dari usia biologisnya. Ya kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun, usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Ya, makanya jangan heran melihat ada anak usia SMA ngomong kayak bayi gitu, cius, ini apa? Gitu ya. Nah ini sebenarnya indikator sederhana, rusaknya dari bahasa. Ya, kerusakan pertama pengasuhan dari bahasa. Makanya menyelamatkan pengasuhan juga menyelamatkan dari bahasa. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Makanya perbaikan pertama dari pengasuhan. Kenapa Rasul hikmahnya dari kecil diasingkan 5 tahun itu bukan sekedar karena apa-apa, menyelamatkan bahasanya aja. Maka orang tua fokus pertama sama bahasa anak, jangan sampai dia usia juga rusak. Rusaknya bahasa indikasi rusaknya akhlak. Ya, selain nanti faktor yang lain. Oke, bertingkah kanak-kanakan ini berikutnya terlalu bergantung. Yang keempat nih yang parah. Nanti kita tambah bahwa ternyata ada peran ayah di sini. Bahwa cenderung feminin dan hipermaskulin. Ya. Dan saya dapati itu. Saya ikut workshop keayahan di Singapura, workshop ayah fatherhood internasional di Singapura. Saya bicara dari Amerika waktu itu, Profesor Gregory Slater. Ya, saya mencoba untuk membandingkan. Kebetulan saya sempat belajar juga di Malaysia, ya, di Dr. Mai Johari di Universiti Putra Malaysia. Tapi saya tesisnya saya enggak lanjutkan, saya ingin lanjutkan ke bimbingan pendidikan keluarga di Produk Baru, satu-satunya jurusan pertama di dunia bahas tentang pendidikan keluarga, tesis parenting. Nanti kita bikin doktor di bidang fathering. Ya, saat ini baru dibuka angkatan pertama, saya mahasiswa pertama sekaligus pembuat kurikulumnya. Ya. Makanya kuliah sebesar saya aja. Ya. Oke. Okay. Karena Dr. Adianusa ini diskusi sama saya kayaknya penting kita harus buat. Karena selama ini dokter fathering itu justru dari luar. Bahkan lebih banyak yang salah identitas seksualnya sana. Jadi penelitian mengatakan bahwa 80% perilaku seksual anak itu ditentukan oleh ayahnya, bukan oleh ibu. 80% perilaku seksual anak bukan oleh ayah, bukan ibu. Anak yang tidak punya sosok ayah cenderung jadi feminin bagi laki-laki. Akhirnya menjadi gay. Ya, kalau perempuan jadi tomboy, akhirnya jadi lesbi. Kalau tidak ada sosok ayah. Makanya BKKBN mencatat, Profesor Heni di sebuah seminar diskusi masih mengatakan, penelitian dia mengatakan 75% karakter anak SD sekarang kebanci-bancian yang laki-laki. Ya, karena memang di Indonesia, di rumahnya nggak ada, di sekolah nggak ada. Makanya dia nggak dapat stimulan laki-laki. Ya, nggak dapat ya. Usianya apa, ngomong laki-laki tapi ngomong kayak perempuan kan gitu. Karena kan Allah jadikan takdirnya laki itu ngomongnya singkat dan padat. Ya, Rasul lelaki terbaik akan menyebut dirinya anak di Jawa mi al-Khalim, misalnya laki yang ngomong singkat dan padat. Ya, memang begitu laki-laki ya, maka istri kita kadang heran ya, udah SMS panjang-panjang, memang kita dijawab cuma oke. Sip, yes, ini fitranya kita, fitranya laki-laki. Ya, jangan heran, maka jelaskan sama istri, memang begitu lah aku laki-laki. Ya, walaupun kamu ngirim 8 paragraf, aku kasih jempol itu hormat. Kamu jangan mimpi akan aku balas panjang juga. Terima kasih sayang atas SMS yang itu menyentuh jiwa. Semoga SMS ini akan menambah ikatan cinta kita. Ada belum permintaan kamu untuk pindah rumah ke Jakarta, akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Ya, kita nggak sempat. Ya, memang otak kita berisi itu kita. Tapi saya karena saya konsultan beberapa sekolah, saya temuin. Ya, kehilangan sendal nih temennya dia pernah. Jadi waktu saya antar sekolah, karena saya konsultan saya tungguin. Seorang anak itu kalian sendal mukulnya gimana? Betul gimana sih? Kan masih masih bagus yang terus saya nanya masih masih bagus. Jujur saya sebelum tuh anak saya bilang satu kalimat, ayahmu di mana? Dan dia saya tanya ternyata ayahnya memang seorang TKI Singapura pulang 12 tahun. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ada. Bahkan saya sendiri akhirnya jadi terlibat. Jadi gini, saya dari tahun 2000 sebagai konselor anak dan remaja. Ya, jadi saya menangani hampir 1400-an anak. Kebetulan saya punya pengajian, saya membina komunitas pengajian khusus kaum gay. Ya, tapi jangan susun dulu, saya normalnya soalnya anak saya ada 4 ini. Ya, jadi jangan ada yang di sini tiba-tiba nembak saya. Bilang mulai saya antar, ya, saya udah ini. Percaya deh, saya normal deh. Pembinaan saya itu, jadi awalnya saya menagi itu gara-gara gini, saya itu punya binaan anak band awalnya. Saya itu saya pembimbing Gledacil. Di Gledacil saya masuk komunitas anak band. Di anak band itu ada yang rutin ngaji sama saya dan ternyata bang boleh nggak sekali-sekali di kafe, oke. Nah suatu hari saya ngisi di kafe Ambara persis di depan pasar Raya Blok M, ya ada hotel Ambara. Jadi anak band saya binaan saya ini seneng dia bikin pengajian pasca tarawih. Ya dia bikin di lobby kafe gitu. Lobby kafe di hotel. Udah disiapin bangku, cuman saya sama dia doang. Yang lain enggak ada yang hadir. Tapi ini dia semangat. Duduk semangat jadi moderator seolah jamaahnya banyak gitu. Gimana menurut Ustaz dan ngomong Mas ya. Terus sampai terakhir blok subhanallah paparan Ustaz gitu ya. Dia kayak di depan ada orang tapi dia, dari semangat itulah saya belajar. Terus dia bilang, mungkin bapak dan ibu ada yang mau bertanya. Kalau gini aja siapa yang menanya. Tapi bener, di pojokan tiba-tiba dia berdiri. Saya kaget. Dengerin ya. Baru mendatang. Terima kasih Mas Ustaz, bagi saya Mas Ustaz. Mas, saya lagi kaget. Itu pacar saya sebelah sana, melambaikan tangannya. Oh iya, gini. Oke. Terus saya bilang, ada apa? Ya gini Mas, itu teman saya juga tuh pembunuh. Jadi enggak tahu kenapa dia seneng gitu nyebutin kayak maksiat temennya. Itu bandar narkoba. Itu habis bunuh orang tuh dia sebutin tuh. Jadi gini, kami ini kaum yang penuh kegelapan. Ya. Sementara Mas Ustadz ini kaum yang penuh cahaya. Kan gitu logikanya. Logikanya gini Mas Ustadz. Yang bawa cahaya datengin yang gelap. Karena kalau kami yang gelap-gelap ini datang ke sumber cahaya, keburu jatuh di tengah jalan. Paham gak Ustaz? Wih, masuk otak saya. Benar juga. Jadi maksudnya apa? Mas bikin pengajian lagi. Jujur Mas, kami hati kami menjerit yes. Gak pernah kami bahas Islam di sini. Gak pernah bahas agama. Ini dunia kami tenggelam. Tapi walaupun kami mabuk sebelah sana tuh ada yang sambil cipokan ciuman, tapi hati kami menjerit ini kalau butuhkan. Terus saya dekatin habis ini gimana? Kalau perlu Mas habis ini saya kumpulin ya teman-teman saya okay, buat dengerin mengaji. Oke, semangat lah akhirnya ngaji 8 orang ngaji sama saya. Tapi pengajian ini cuma bertahan 3 kali. Karena 3 kali mengaji saya pikir harus saya bubarin. Karena setelah 3 kali ngaji kok mereka makin akrab, makin jatuh cinta kan baik. Oh ini kayaknya gak bener nih gitu ya. Soalnya pas pulang ngaji kok cipika-cipikin. Dulu kok gini-gini amat ngaji kan gitu ya. Kok cipika-cipikian, gandengan, mau ah ini gak bener nih. Saya bilang gini, yang mau ngaji serius datang ke saya satu-satu kita ketemu di masjid. Tapi kan bang, lu mau sembuh apa enggak? Saya bilang, tapi yaudah, kalau mau sembuh-sembuh. 4 orang lost contact. Dianggap gak aci banget nih, udah gak serap lagi karena saya agak keras. Yang 4 lagi masih rutin. Ya, bahkan ada 2 orang sembuh. Saya nyatakan sembuh, 1 udah menikah punya anak 2. Satu lagi sembuh dan belum nikah sampai sekarang. Ya 2 lagi masih on off. Ya, nggak tahu gimana saya coba telepon. Awalnya saya bilang sembuh, pas saya ajak Tandek Akbar, Sheikh datang dari Saudi, wah, amin, oh, enggak, enggak, enggak, kagum, kagum kok, enggak begini. Berarti udah enggak sembuh nih. Enggak usah, tanya. Enggak, berarti belum sembuh loh. On off, on off gitu. Kebinaan saya itu bahkan punya kemampuan gay detector. Saya nggak tahu dia bilang nyebutnya gay detector. Jadi dia bilang gini, saya tuh kalau sholat atau dimana saya bisa mendeteksi siapa yang punya batak gay. Jadi pernah waktu saya dibawa kemana dia bilang, dan dia memang asal Bogor kan, dia bilang di Taman Abang, kalau mau tahu pusatnya gay di Bogor itu di Taman apa? Pasti sama stopper lagi namanya. Amen. Bukan yang itu di belakang stasiun itu benar apa? Tama Topi Square. Itu ada masjid di lantai 2 itu bisa. Jangan aja ke sana ya. Cari masa. Saya karena saya basicnya konselor, saya memang biasanya datang ke lokasi. Jadi saya itu dibawalah komunitas dia, biasanya di Mega Kuningan ada mall itu di lantai paling top itu kita mengenal. Jadi memang awal-awal saya dari sih. Jadi memang kan saya jadi tahu, jadi cirinya persalaman gitu bisa dicolek. Jadi, itu kan ada kodenya tuh. Jadi kalau kita balas tandanya mau kita tahu kalau dipandang dia membalas gitu. Jadi ada hal gitu. Nah intinya gini, saya tanya kenapa mereka jadi gini, nggak tahu, ini bukan sebuah penelitian menurut saya, tapi saya paparkan aja. 100% menjawab karena nggak punya sosok lain. Nggak punya sosok. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya pengaruh ayah. Dari sisi ada dua, karena dimensi pengasuhan ayah itu cuma dua, yaitu persepsi, kedua stimulan. Itu aja nanti kita akan bahas. Jadi ayah konsepnya membangun persepsi bahwa aku ayah yang peduli, kedua menstimulan anak. Persepsi yang rusak di anak, ayahku jahat, ayahku ini berblonggi. Jadi nanti berarti ayah nggak harus standby di rumah, karena kita lihat sejarah ada ayah yang pulang setahun sekali, nama Ibrahim. Ya, tapi Allah puji dalam Al-Quran sebagai ayah terbaik. Inna Allah astofa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Al-Imran 33. Nanti kita bedah itu dari sisi Quran Al-Quranik bahwa ternyata ayah lebih banyak memang disebut. Makanya kalau kita lihat dialog pengasuhan ayah dan anak itu 14. Ya, ada sebuah tesis ditulis oleh Sarah binti Halil Al-Makri ada Hili. Ya, beliau menulis tesis juga di Warul Aba Ma'al Abna Fil Quran Al-Karim Wadad Fil Qadul Tarbawiyah. Ternyata memang setelah diteliti Quran nomor 17 dialog pengasuhan tersebar di 9 surat. Dari 17 itu 14 dialog itu ayah dan anak. Dua dialog ibu dengan anak, satu dialog ortu tanpa nama dan anaknya. Ternyata memang 14. Ya, ayah lebih banyak di sini. Ya, nanti kita akan bahas itu. Intinya ternyata ini. Jadi kalau ada teman kita yang gayanya kemayu, melambai, ya bukan joki 3-in-1 itu habis tanya, diskusi, bisa jadi kadang gak punya sosok ayah. Gak punya sosok ayah. Ya. Yang lesbi pun begitu. Yang lesbi begitu. Jadi ternyata memang ayah 80% mengaruhi. Berikutnya kesulitan dalam belajar, kurang bisa mengambil keputusan, peragu. Anak tak punya sosok ayah, anak peragu. Lambat mengambil keputusan kalau jadi presiden. Benar, saya nggak usah ini. Jadi termasuk sedang saya diskusi sama Profesor Cipta Lesmana, waktu era sebelumnya sebelum Jokowi, dia cuma bilang gini, presiden kita ini presiden tanpa ayah. Saya kaget, maksudnya apa? Dia cuma bilang, ya terbukti dia lambat ngambil keputusan. Karena kalau ayah cepat, dia perhitungannya banyak, emosinya main. Ya, historikalnya begitu ada dia. Dia diasuh sama ibunya, sama ibu asuhnya. Lebih banyak adalah tidak ada sosok ayah. Makanya cenderung lambat ngambil keputusan, peragu. Yang berikutnya adalah anak perempuan ini bahaya. Tanpa model peran ayah, sulit membuka pasangan yang tepat. Ya, salah role model. Fenomena cabai-cabian ya di Bandung banyak ya, cabai ya, cowok kan terong-terongan ya, kalau bencong terong dicabai gitu ya, terong balado. Tahun 2011 itu saya masuk komunitas mereka untuk mendampingi seorang anak pejabat. Jadi setahun saya melakukan penelitian fenomena cabai-cabian, masuk ke klub sapuli, fiksi-fiksi, sepeda fiksi. Jadi saya kalau di Jakarta itu biasanya nongkrongnya di Sevel Pancoran sampai jam 5 subuh di roti bakar di Blok M. Ya biasanya saya gue sepeda sama mereka. Tapi style saya kemana-mana ke koko lengan pendek. jadi mereka juga tahu. Tapi saya sih biasa aja gitu. Dari situ saya kenal istilah cabai-cabai itu dari 2011 ya. Bahkan saya tahu bahwa mereka mengkategorisasikan cabai-cabai itu berdua, cabai merah, cabai hijau kan, gitu ya. Sisanya cabai busuk saya nggak tahu. Ya. Cabai merah itu anak ABG perempuan tumbuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Jadi digrepe-grepein nggak apa-apa, asal megangnya ganteng, keren, tinggi, anak basket atau pemusik, ya nggak apa-apa. Ini motifnya eksistensi sosial aja, ya. Makanya suatu hari saya menerima email gitu, assalamualaikum kak Ustaz, kakak pernah ngisi kajian saya di SMA saya anak cabai-cabian kak, saya baru keluar dari sekolah karena hamil, yang hamil saya teman saya satu sekolah, anaknya tinggi keren anak basket. Saya sedih kak, ternyata bukan saya doang diambilin, teman saya satu grup dua orang diambilin juga, lelaki yang sama. Ceritalah dia gitu, terakhir dia nanya, yang mau saya tanya sama kakak adalah yang lebih pantas jadi istrinya yang mana? Jadi bukan nanya mau taubat ya. Kan saya di luar yang dituduri. Jadi bagi anak cabai-cabian itu, mereka itu punya paradigma kalau enggak dinikahin, kalau mereka dinikahin jadi jamur, jamur itu janda di bawah umur maksudnya. Jadi kan bakal diceraiin, enggak ada pernikahan bertahan cabai-cabian. Tapi kalau enggak dinikahin, mereka jadi jagung bakar, jablay tangkung baru mekar. Ini istilah mereka. Singkat kata, di situ cabai merah. Kalau cabai hijau, motifnya motif ekonomi. Sekedar diisi pulsa, dibeli blackberry, meskipun second, ya bekas pinjol. Orang buat melempar anjing, ada apa? Yang dulu, kalau bahasa mereka waktu BB masih hit, ya penting pin BB-nya asli gitu. Kalau pin BBKW depannya 7 kan, ada gini ya, Android. Jadi mereka tidak tahu. Di situ saya baru tahu kenapa ada fenomena cabai-cabaian. Nah, waktu saya kuliah di Malaysia, profesor saya Rumai Johari menyatakan gini, dia meneliti karena di guru besar juga di IPB. Karena ada fakultas baru di IPB namanya ekologi keluarga. Fakultas baru saya nggak jelas IPB ini maksudnya kemana ya? Ada fakultas namanya ekologi keluarga, ya, dan itu dibina langsung oleh Profesor Majuari, profesor saya dari Malaysia, dari Universitas Termasuk. Profesor Romai mengatakan bahwa anak wanita tidak dekat dengan ayahnya dampaknya dua. Ya, yang pertama kalau dia sudah ABG dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Ya jadi baru kenal cowok 3 hari di Facebook, ini melancarkan rayuan, ya, wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu kabar es krim, soalnya kamu terlalu menyenggak hatiku. Jadi begitu, langsung kelepak. Kenapa? Bapaknya lisannya terlalu kaku menyatakan cintanya ayah. Aduh ayah kangen banget. Nah, satu-satunya lelaki dunia ini yang mencintai kamu dan terus cuma ayah. Kamu harus kalau ada yang mengganggu kamu bilang, ayo ganggu lagi doang. Menyakiti kamu berarti menyakiti ayah. Ayo sakiti untuk orang dua kali lipat. Kalau ayo mutilasi lima bagian ayah. Tapi ini kalimat yang memang diribukan oleh anak wanita sekarang. Karena ayahnya nggak pernah ingat bagi seorang anak wanita ayah dan personal. Tapi nggak pernah ayahnya ngomong itu. Sehingga ketika baru kenal ada cowok yang melancarkan rayuan, dia langsung merasa inilah segalanya. Satu hari saya habis ngisi kajian di sebuah kantoran di Kuningan, gedung cyber. Persis mengisi kajian dan telepon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya disebutkan namanya. Saya sering ikut kajian Ustaz di Akal Islam Center. Iya kenapa Ustaz? Saya punya anak ABG 2 Ustaz, saya mau curhat aja deh Ustaz, bisa gak kantor saya? Kebetulan kantornya Rasuna Said nggak jauh. Ternyata saya lagi jatuh lagi pas kosong. Ada apa Pak? Ini pengusaha muda ternyata punya anak dua perempuan. Satu udah ABG, satu lagi SMP kelas 1. Ini Ustaz, anak saya baru tumbuh ABG ini, perempuan cakep Ustaz. Yang anak saya itu cantik, putih, kayak foto model. Kebetulan dia kan baru mulai pacaran. Ya jujur aja Ustaz, saya sih setuju-setuju aja. Kalau Ustaz kan pasti ngelarang ya. Kalau saya sih jujur, saya sih setuju gitu. Cuman jadi perpikiran saya kenapa ya, dia pas punya pacar pertama kali, wajah pacarnya na'udzubillah min dzalik. Beda banget Ustaz, anak saya cakep, putih, tinggi. Ini pacarnya aduh, pokoknya kalau dia berjalan tuh kayak langit sama sumur bedanya. Ya kalau langit sama bumi masih dekat ya, masih sumur kan ya, sumur pengeboran minyak masih jauh. Terus saya bilang, masuk sih Pak ya, Ustaz pokoknya Ustaz ada waktu nggak sore ini main ke tempat saya di Kemang? Oke, saya pengen tahu ya, datang. Belum datang anaknya, belum pulang sekolah. Ngobrol-ngobrol di sholat asar, barulah pulang dibawain waktu di bonceng motor. Yang bonceng itu laki-laki benar, pakai helm, pas dibuka benar saya istighfar kalau lagi ini. Kan jujur, jujur. Ya kan saya jujur, ya, naluri seorang ayah kan. Iya, iya gitu ya. Ini mah di bawah standar SNI sih. Jauh banget. Bapaknya tuh kan, Ustaz, gimana sih kamu ini? Muka kayak puzzle gitu kan. Berantakan ya. Ngobrol lah, bapak udah kesel aja kan. Setelah ngobrol ya, lama, enggak lama sih, sekitar 15 menit. Jadi izin, oh pamit ya om, bapaknya kan pasal iya, gitu aja kan. Pulang, langsung di pengen, sini om. Anak sih nyatanya, yang kenapa pak? Sini, kamu bisa gak sih milih pacar yang mukanya beneran kayak gitu? Bikin malu pak, secantik kamu dapat kayak gitu. Terus anaknya bilang, pak aku tahu dia jelek. Aku tahu mukanya berantakan waktu itu. Tapi papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang pernah menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku. Jadi lagu Adele itu yang mana ya? Kalau googling tuh, oh. Saya baru tahu kalau Adele itu punya lagu, saya nggak tahu judulnya apa, tapi sangat romantis. Dan lelaki ini memang seorang anak band yang pintar musik. Itu ngerasa kenapa ada anak pun yang mukanya rusak bisa nikah berkali-kali. Syaratnya deketin anak wanita gak deket sama ayah. Jadi kalau ayah gak deket sama anak wanita, saya siap urut dada anaknya dari laki yang gak sesuai dengan ayah. Kalau deket dengan ayah, maka si anak kalau jatuh cinta dia seperti yang bapaknya. Saya pengen seperti bapak saya. Kalaupun tidak seperti bapaknya, yang bapaknya pilihkan. Dampak kedua, anak wanita gak deket dengan ayahnya. Kalau dia berumah tangga dan dia ribut dengan suaminya, maka si anak wanita ini cenderung memilih menggugat cerai atau selingkuh dan lelakinya. Jadi Indonesia mengalami fenomena sekitar 80% wanita menggugat cerai suaminya. Ini data dari Jendim Mahasiswa Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau ditelusuri akarnya, salah satunya karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. Jadi ketika disakiti oleh suaminya, kesimpulannya adalah semua cowok brengsek. Si ayah pertama kali memulai kebrengsekan itu, sehingga dia gak percaya lagi dengan sosok laki-laki. Jadi memang sinilah berarti dua peran ayah, dua dampaknya luar biasa di anak. Dan jadi di laki-laki dampaknya jadi kemayu, di anak perempuan jadi anaknya hilang kehormatannya. Jadilah kenapa fitrah yang rusak itu karena itu. Karena itu mari kita bawa fitrahnya anak. Dan ayah harus tahu dengan fitrah dasar anak ini tugas kita tadi apa? Cukup mengembangkan nanti kalau tadi yang terjadi anak-anak yang putranya terkoyak tadi apa kan? Karena tidak setiap stimulan ayah. Oke, pertama waktu saya karena terbatas selainnya ada tiga keluar. Pertama putra dasar anak itu bertahun. Setiap anak sudah punya chip di dalam jiwanya mengenal Allah. Ya. Setiap kita dulu sebelum lahir dikumpulkan mulai dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir yang Allah alam, dikumpulkan semua di suatu tempat atau suatu majelis di alam ruh. Sebelum diutus satu-satu, dikeluarkan ke muka bumi, diturun ke muka bumi, ditanya sebagai sebuah ikrar. Alastu bi rabbikum? Aku ini Tuhanmu kan kata Allah. Bala syahidna. Ya, tidak ada satupun yang menolak. Jadi enggak ada yang jawab. Pikir-pikir dulu deh kan gitu kan. Nggak tahu juga ya. Tuhanku Yesus nggak ada. Semua menjawab Allah. Itulah yang ditanam dalam jiwa anak. Makanya begitu lahir dia sudah bawa bakat bahwa dia mengenal Allah. Sudah mengenal Allah sejatinya. Makanya ketika dibahas kenapa jadi Yahudi, ada peran orang tua. Kenapa jadi Nasrani? Barack Obama dulunya Islam. Yang dari kecil Britney Spears dulunya Islam, David Beckham dulunya Islam, semuanya dulunya Islam. Cuman orang tuanya yang tidak mengenalkan Allah. Maka tugas kita bagaimana anak tidak mengenal Allah kalau dari bayinya ayahnya lebih mendengarkan musik klasik. Sehingga mohon maaf adalah lapas Allah jarang disebut. Sehingga chipnya rusak. Lebih banyak yang lain. Ibunya waktu hamil mohon maaf itu justru lagi hamil ngidamnya ngomongnya yang salah. kalau ibu yang terbaik seperti Hana binti Farhan, ibu nyamar yang mau tunggidang ngomongnya ada. Ini nazar tulaga mafibat di muharwaro kata kobal ini. Aku bernazar atas apa dan perutku menjadi hambamu yang taat. Hambamu ya Allah yang taat. Jadi dia ngomong apa? Kayak dulu sekarang ya Allah mudah-mudahan kayak Fatin ya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi personal JKT48. Jadi kalimat itu lebih banyak didengar. Lagi hamil hiburannya dengar cita-cita. Ya. Jadi ini yang membuat anak rusak program softwarenya sehingga hardwarenya nggak kompatibel. Kalau software ini terjaga sampai kapanpun insya Allah. Makanya peran orang tua mengenalkan ini dan lingkungan. Walaupun orang tua nggak mengenalkan, tapi ada juga anak yang terawat, ada juga seperti Ibrahim, ayahnya kafir tapi dijaga betul tuh softwarenya sama Allah sehingga meskipun ayahnya nggak menekan Allah, dia masih punya tertahan jaga kuat lebih kan. Sampai akhirnya dia ketika melihat matahari dia tahu ini bukan Tuhannya. Sampai akhirnya dia mengenal Allah. Kan begitu. Ya, ini terjadi. Pernah baca buku judulnya Hay Ibnu Yaksin, kisah seorang anak singa di Turki tahun 1800-an. Ini yang menginspirasi film Tarzan. Ya, seorang anak yang diculik kemudian diasuh sama singa. Ya, wallah alam katanya ada menyatakan di fiksi dan menyatakan kisah nyata. Tapi menarik kan dijelaskan di dalam buku ini bahwa anak ini ketika dia lagi diculik, dia jadi oleh pemburu dan di akhirnya dirawat sama singa. Dia berjalan seperti singa. Dia berlari seperti singa, makan seperti singa sampai mengidentifikasi diri singa. Ketika sudah tumbuh dewasa, baru dia berpikir bahwa ini kayaknya daging dada. Saya lain beda. Dia mulai berpikir gitu. Sampai akhirnya dia ngeliat kok buatan saya beda, mungkin mukanya beda. Mulai akalnya bagus. Singkat kata, akhirnya ketemu dengan seorang pemburu, dia diambil, dianggap tontonan sirkus. Orang menyangka, ini bukan singa, ini manusia, gitu. Dia mengeraung seperti singa. Kan gitu kayak anak sekarang tuh, habis ngerep dari atas tegari. Terus, begitu, ada seorang guru melihat, ini manusia. Maka dilatih cara berjalan seperti manusia, dilatih berbahasa. Sampai ketika dia bisa berbahasa Turki, berbahasa manusia, pertanyaan dia sama gurunya adalah, siapa yang menciptakan langit? Siapa menciptakan ini? Saya berpikir dia tahu software-nya lagi jalan gak rusak. Maka kalau ada anak yang tiba-tiba rajin sholatnya, tapi kalau udah ngefans berlebihan sampai bikin agama baru, gak ada agama baru yang Twitter itu nama agama cibi, agama ceri dan. Kalau kita lihat ada yang online gak lihat aja di agama CHBDI. Itu kan bio-nya apa? Dan sejati adalah menjadikan idolanya sebagai Tuhan dan menghamba kepadanya. Silahkan cek apa? Agama CHIBI. Di situ ada blogspotnya Tuhan Cerita.blogspot.com. Ya, ditampilkanlah profil 7 Tuhannya. Sebelumnya Tuhannya 9 yang 2 dikeluarin. Ya, 3. Itu ada. Jadi dia sampai bilang begitu. Dan di kitab sucinya namanya Tuwidi. Ya, dan ada artikel judulnya bukti bahwa Cerita itu Tuhan. Pertama, lihat bagian tubuh manusia. Lihat kuping Anda. Bentuknya huruf C, ini artinya cherry. Lihat lubang hidung Anda. Bentuknya huruf B, ini bele. Cherry, bele. Saya berapa kali ngisi pengajian di ATV. Nah, produser ATV ketika saya ceritain ini, saya bilang, Kak, maksud saya kan, itu yang bikin agama cherry bele itu orang sini. Kerja sini, iya. Boleh dong saya ketemu, kerjanya apa? PSK. PSK itu penonton studio penghasil. Ya, tiap pagi la la la ye uji uji jemur kan gitu ya. Itu PSK namanya. Di Jakarta itu ada 1.500-an anak PSK didatangkan di luar daerah. Diiming-imingi masuk TV ya. Karena anak alay kan gitu ya, lebih senang masuk TV daripada masuk surga kan gitu ya. Yang kedua, berkenalan dengan artis. Yang ketiga, berpeluang jadi artis. Yang keempat, dibayar 35-50 ribu. Saya datangi mereka, saya ajak ngobrol. Kamu yang bikin agama ini? Enggak, sendiri sih Kak, ada 11 orang yang 8 Islam, 3 orang Kristen. Tujuannya apa deh? Biar terkenal. Kalau mau terkenal di Indonesia itu kan bikin yang heboh-heboh. Kami di rumah saya, dong itu hancur, tuh kan? Gara-gara itu terkenal. Padahal dari saya dulu sumpah demi Allah nggak terkenal. Karena nggak sampai dan tentang kaki ya, sampai nabok presiden enggak. Jadi memang kalau mau terkenal bikin yang heboh-heboh. Saya tanya, kamu nggak takut? Ini kan nggak dekat akidah kamu. Tenang kak, nanti kalau terkenal kita tobat. sholat ya, karena saya ingat dia pakai jilbab. Nggak tahu jilbabnya permanen atau on-off ya. Tapi jelas saya memang ketemu dia habis acara tablik akbar Mama Dede waktu itu ganti. Akidah loh, yang rusak itu akidah sholat ya. Tapi kenapa nggak tahu? Ada lagi agama smash. Sampai bikin syahadat baru ya, aku bersaksi tiada Tuhan memberikan smash. Ya, aku bersaksi bahwa Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Ilham, Morgan, Reza, utusan Tuhan. Ya, sampai bikin kita suci smashnya. Kalau lagi galau baca lirik semangat muda. Kalau lagi patah hati baca lirik pahat hati, nyebutnya Al-Pahati ya. Di Sumpah, di Setia, di Bandung ada markasnya sini. Ya, grup klub antar klubnya. Akidahnya rusak. Fitrahnya siapa? Karena orang tuanya mungkin jarang mengenalkan Allah. Waktu pulang bawa rezeki cuma bilang ini dari ayah, lupa harusnya dari Allah nak, lewat ayah. Ini siapa? Hujan turun bilang Allah. Kan harusnya itu fitrahnya. Oke, ini maka anak sudah bertauhid, cuman kita lupa softwarenya sudah ditanam, tapi programnya nggak kita jalani. Contoh gini, kenapa? Mungkin ada yang debatable, nggak sunnahnya kan apa? Ada hukumnya sunnah. Nukai mengatakan sunnah mengajarkan anak waktu bayi, tapi ada mengatakan bid'ah. Kalau saya ditanya, Ustaz gimana hukumnya? Saya bilang, apapun yang kamu baca, minimal pertama harus lafaz Allah. Kalau nggak percaya bahwa itu azan, minimal kalimat tasbih jangan, buset anak gue lahir, buset. Yang pertama terserah Anda mau ucapin apa, yang penting kalimat zikir. Jadi boleh aja sambil mengucapkan Allahu Akbar atau sebut Subhanallah, Allahu Akbar, boleh. Yang penting kalimat Allah. Karena lapas itu. Ya. Oke. Yang berikutnya anak kita sejatinya pengabdi dan taat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat. Bakat taat itu sudah ada dan jiwa anak-anak kalau ciptakan jadi hamba Allah nggak ada bakat taat buat apa? Pasti udah ada bakat taat. Jadi anak itu sejati punya bakat taat. Permasalahannya kenapa dia membangkang? Ketahuilah kisah tentang pembangkangan iblis itu bermula dari menuhankan akal. Anak yang dari kecil dilatih akalnya saja, maka cenderung menjadi berpikir logisnya kuat, sehingga semua dalil agama ditolak kalau nggak sesuai. Pembangkangan itu bermula ketika iblis pakai logika. Kenapa saya harus nyembah Adam? Saya pengennya nyembah engkau saja ya Allah. Adam kan sama-sama makhluk, bakal lebih logis lagi dia bilang kholak taning nanar wa kholak taumitin. Jelasnya saya itu dari api, dari tanah, lebih mulia, logis. Anak yang mula-mula akal lebih banyak disentuh dibandingkan hatinya, padahal hati adalah raja dari jiwa. Maka mohon maaf kalau disuruh sholat, kenapa harus sholat sih Pak? Ini kan yang penting mengingat Allah, logis. Kenapa harus pakai jilbab? Yang jilbab yang masuk itu banyak ya? Yang penting kan aku hatinya baik, yang penting berbuat kebaikan. Logikanya logis, tapi seperti iblis logis, tapi Allah melaknat. Berarti apa? Karena kita hatinya jangan sesuatu. Suatu hari ada seorang ibu, anaknya memang saya sebutinnya sekolahnya sekolah internasional high school. Di sekolah Islam selalu gurunya dibantah, karena dari kecil high school melatih semua itu untuk asertif dan logik. Saya gak menyalahkan itu, tapi orang tuanya lupa yang disentuh pertama kali hatinya. Pembangkangan pertama anak, kenapa anak nyinyir? Itu karena akan nggak sesuai, nggak apa-apa, nggak logis, harus logis. Makanya fitrah itu bermula karena salah stimulan awal. Hati sebagai raja yang harusnya ditaklukkan lebih dulu, sehingga terikat hatinya, justru kita taklukkan akalnya dulu. Oke. Yang ketiga, anak kita sejatinya leader. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Adam diciptakan tak lain karena kebutuhan akan adanya sosok khalifah pemimpin. Kalau Allah pengen bumi ini dikelola sama yang taat saja ibadah, sudah cukup malaikat. Malaikat itu sudah cukup karena dia syaratnya taat ibadah, tapi nggak bisa jadi pemimpin. Bagaimana orang tidak percaya dengan malaikat? Orang dia bertasbih siang dan malam, yusabbihuna laila wan nahar wa la yafturun. Aku bertasbih siang dan malam tanpa putus tuh. Malaikat kerja tasbih siang malam tanpa putus. Kalau kita baru tasbih 30 hari itu, enggak mau pernah kan gitu ya. Atau tasbih diselingin sambil Facebookan ya, atau sambil buka WhatsAppnya gitu. Macam begitu ya. Kalau ini enggak dia siang malam tanpa putus, dia fokus aja. Kenapa enggak disuruh jadi pemimpin? Karena bakatnya enggak ada. Bakat manusia adalah salah satunya adanya ilmu. Ya. Kenapa? Nah, ini kebalikannya kalau yang kedua. Kenapa? Bakat berarti jadi pemimpin. Salah satunya punya bakat akal. Nah, kalau yang pertama karena hatinya akalnya dominan, yang kedua akalnya enggak diasah. Anak yang jadi follower itu adalah anak yang dari dulu bakatnya enggak diasah, yaitu akalnya enggak pernah diasah. Ya, jadi disinilah keseimbangan. Kenapa ada alay? Alay itu anak melayang. Istilah saya. Lawannya alay itu afi. Afi itu anak gravitasi. Gravitasi itu ajak. Ini istilah gravitasi. Sep, melangkah berdasarkan kehendak. Alay gak punya gravitasi, maka gampang ditipani. Melayang. Diajak sholat ayo, maksiat ayo. Ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, amar ma'ruf nyambi muka. Ya, ini anak alay. Pagi rajin zikir la ilaha illallah, malamnya jib, ajib, ajib, ajib, ajib, alay. Karena ngikutin tren. Kata teman, kuala sohibi, kata kawanku. Ini kalimat dia yang populer. Ya, so, kata temanku gak begitu. Ngikutin apa kata, jangan heran dia diajak ke musola, ayo diajak nonton bokep, ayo. Ini anak alay. Rasulullah pernah menjelaskan anak alay ini ternyata sudah 14 abad yang lalu sudah diprediksi oleh Rasul. Ya, di dalam sebuah hadis dihasankan oleh Al-Albani riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, Rasul menyebut anak alay itu dengan kalimat la takunu imma'ah. Jangan kalian jadi generasi imma'ah. Ini alay maksudnya. Imma'ah. Mah ya imma'ah. Apa itu imma'ah? Takulun in asanan nasu insanna wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang berkata kalau ada orang baik kami ikut baik, kalau ada orang buruk kami ikut. Itu alay. Makanya anak alay itu cirinya dua, karena mengalami thinking shock. Thinking shock itu ditandai dengan kalau ditanya adek mau makan mie ayam apa bakso, terserah. Adek mau ikut bunda apa ikut ayah, terserah. Terlalu sering ngomong terserah, ini bakat alay. Yang kedua kalau ditanya, tadi acara di sekolah gimana? Ya gitu deh. Terserah dan ya gitu deh, ini bakat alay. Yang kalau ini ada di orang dewasa, ini alay senior kan gitu berarti ya. Ini orang dewasa harus berpikir. Nah, anak kenapa jadi follower? Karena mati dari pikirnya. Karena gak pernah ditanya, gak pernah diajak diskusi. Ayah merasa ini terbaik buat kamu, ayah sudah putuskan. Ya, ada seorang ayah berani karena liburan memutuskan aja. Pokoknya besok kan ayah libur nih. Ayah udah putuskan besok jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan. Hore, ayahnya doang. Anaknya Allah, nengok nenek moyang moga. Karena gak pernah ditanya. Kan logikanya harusnya ditanya. Nah, kira-kira besok mau liburan kemana? Ayah besok libur nih. Ke laut aja ya. Moga, itu mah cewek matre ke laut aja kan. Jadi kan enak diajak diskusi. Contoh, ayah mau kasih hadiah, mau kasih kejutan, mau beli mobil untuk keluarga, harusnya kan ditanya dulu. Mau cat rumah juga harus tanya dulu, jangan anak-anak masih kecil gak dilibatin. Ya, kira-kira Rina ayah mau beli mobil nih, kan dapat bonus dari kantor. Kira-kira mobil apa ya? Oh, apa tuh apa? Terpayar kan gitu ya? Nah. Ya itu baru beli spionnya doang. Gitu. Ya udahlah, Ayla, akhirnya dah Ayla. Oke, okay, warnanya warna apa menurut kamu? Nah, yang putih yang ada corak Hello Kitty gitu ya. Tapi papa kan laki-laki, gak apa-apa nanti kumisnya aku cabutin kan gitu. Jadi biarin aja. Kira-kira di diskusi-diskusi. Oke, bawa ke dealer. Sepakat, silver misalnya. Kemudian ditunjuk, bawa pulang. Diminta cuci mobil bareng, kira-kira mau apa? Mau, karena dilibatin. Mas, ini akan. Makanya memang kenapa sampai urusan beragama saja dijelaskan dalam Quran gak boleh anak masuk instruksi. Ibrahim misalnya diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. itu enggak ujung-ujung. Ya. Dan Quran kan dikisahkannya falam apa disebutkan apa ini arafil manami ini arafil manami ani adbau kapan bermanja taruhkan gitu. Nah, ayah bermimpi suatu malam disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kan gitu. Dia bercerita dulu. Jadi enggak bilang karena perintah Allah, ini memang perintah Allah seperti sholat, puasa kan wajib perintah Allah. Tapi Ibrahim meskipun perintah Allah enggak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Mau kemana ya? Udah diem aja, mau sebelah. Enggak begitu. Kan boleh aja kan? Sebagaimana orang tuh bilang, nah, so kenapa so? Nanya mau neraka kamu ya? Enggak gitu. Dijelasin dulu. Makanya ada dalam teori komunikasi parenting itu ada namanya thinking skill. Salah satunya ada namanya thinking word. Thinking word kan cirinya dua. Menjelaskan situasinya. Nah, ayah mimpi suatu malam menyembelihmu. Kan gitu. Ini situasi nih, jelasin dulu nih. Fangzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Itu rumus thinking word. Ayah harus tahu itu. Jadi setiap apapun jelasin. Nah, di luar hujan ya. Kamu gak bisa sakit. Ayah khawatir kamu sakit. Kalau pakai jaket gimana? Itu kemuliaan. Ya jangan pakai jaket. Pakai, sakit ayah juga nih. Mata ngubulan lagi kan gitu ya. Jadi ini beda ya. Jadi memang kalau yang kedua tadi dijelaskan tentang bagaimana hati dulu lebih awal, tapi setelah itu akal sini. Ya, kalau akal lebih dulu tuh Pak. Ya. Oke, berikutnya anak itu sejatinya cerdas. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh ciptakan manusia dalam sebaik-baik takwim. Abu Bakar Ar-Razi mengartikan takwim itu potensi untuk menjadi qawam atau pemimpin. Intinya cerdas karena ada kata qawam. Qawam. Itu takwim. Makanya bukan sekedar bentuk tapi potensi kecerdasan. Singkat kata, anak kita aslinya cerdas. Bagaimana tidak cerdas bahwa saat setiap baru lahir dia membawa 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung. Totalnya 1 triliun anak kita bawa waktu lahir. Allah kasih semua bayi seperti ini. Oh, semua sama. Allah enggak pilih kasih. Yang hitam dapat setengah, ya, yang kulitnya busik enggak, semua sama. Ya, semua sama. Ya. Makanya anak kita dalamnya kecerdasan kalau pikir strategi ini penting. Nah, tapi kenapa tiba-tiba anak kita bodoh bahasa kita mungkin? Bahkan diteliti ya, ternyata saya baru tahu bahwa di majalah saintifik Amerika bahwa otak manusia itu kalau diteliti, kalau belajar 1 detik tanpa henti kan baru penuh 30 juta tahun lagi. Itu otak manusia. Jadi sejatinya anak kita itu free space-nya masih luas, termasuk kita. Jadi gak ada sejarahnya, aduh udah gak sanggup lagi nih ngafal Quran. Kalau ini terjadi, ini karena bad sector. Ya karena bad sector, karena gak bisa record. Harus install ulang artinya. Karena banyak sampah. Kenapa anak kita bodoh? Pertama, karena peran yang hilang di orang tua dan menumbuhkan kecerdasan. Kecerdasan pertama ditandai di usia kehamilan. Yaitu adalah bagaimana di dalam kandungan anak pun harus merasa nyaman. Makanya kalau ingin mencetak anak cerdas, mulai dari kehamilan ibu yang gembira. Ingat, ini karena saya ngomong sama para suami, ibu-ibu sana ngintip dengar gak? Kehamilan dalam Quran disebutkan kalimatnya al-busro. Inna nubashiruka bigula minismuhu Yahya. Sesungguhnya kami berikan kabar gembira. Setiap kehamilan disebut selalu dengan kalimat al-busro. Artinya hamil itu kabar gembira. Maka pesan pertama, ibu hamil wajib gembira. Ibu hamil yang dalam keadaan stres, di penelitian Denmark, lahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna. Maka kenapa tugas ayah dalam hal ini adalah menggembirakan ibu hamil. Ibu yang happy, melahirkan bayi dengan kualitas otak yang sempurna. Tugas kita sebagai suami, tanggung jawab sebagai ayah, setiap kehamilan selalu kita bikin dia menjadi ratu di rumah kita. Haknya disebutkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 26. Wa kuli washrobi wa qori aina. Makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Maka ibu hamil haknya tiga. Makan, minum, dan bersenang-senang. Ya, ini kita doang yang tahu ya. Ibu jangan kasih tahu tadi melunjak. Tapi ini betul, dia wajib bersenang-senang. Makanya kalau dia ngidam, boleh, wajar. Asal yang ngidamnya yang benar, kalau jangan paham ngidam cerai sama apa-apa ya. Ngidam yang wajar lah, misalnya ditulisin not for 5, itu biasa aja. Wajib gembira. Karena kalau dia stres, kasihan bayinya. Tugas suami Makanya kalau mau marah nanti tulis aja dulu, nanti setelah menyusunya selesai baru kita tagih gitu. Jadi memang kita harus bikin gembira. Jadi kalau dia gembira dia senang hamil. Nanti lagi Pak hamil lagi dong. Ya masa anak baru 15 gitu ya. Tanggung Pak 28 ya gitu ya. Jadi enak dia senang hamil. Kalau sekarang baru hamil satu, pas hamil lagi apa sih hamil terus. Habis itu kamu bilangnya pakai KB gitu kan. Kenapa? Karena kehamilan pertama. Tugas suami menggembira. Makanya tahan kata. Rasul pernah menegur seorang ayah yang marah sama istrinya lagi hamil. Kata Rasulullah, kau menzalimi dua makhluk. Ya, syahsyai, kata Rasul, dua insan, dua insan. Yang pertama istrimu, yang kedua anak dalam kandungan istrimu. Makanya kalau marah tahan ya Allah, ini bayi saya jaga kandungan. Jadi kita wajib menggembirakan. Makanya rahasia kecerdasan orang Yahudi itu dari menggembirakan istri. Ya, saya dapat artikel, entah benar atau enggak. Tahu orang tercerdas dunia IQ-nya tinggi siapa? Einstein itu cuma 160, ada juga dalam pengetahuan 200. Ada lagi yang cerdas? Kesangat. Mungkin, tapi saya dapatnya bukan itu. Namanya William James Sidis. William James Sidis ini IQ-nya 300. Di umur 8 bulan sudah bisa nyuap makan sendiri. Umur 2 tahun sudah menulis artikel di koran New York Post. Menulis artikel. Nomor 8, berarti kan dia sudah bisa membaca nulis artinya kan. Umur 4 tahun sudah bisa presentasi fisiologi tubuh manusia dewasa di depan profesor. Umur 11 tahun masuk Universitas Harvard. Umur 16 tahun menguasai 200 bahasa asing, termasuk bahasa Jawa, bahasa Suriname. Tapi dia meninggal cepat, umur 43 kalau tidak salah. Ya karena saking cepat otaknya bekerja tidak bisa ditopang oleh jantung. Ini resiko orang jenius ya. Beruntung kita di jenius-jenius sana. Bego ya. Pembelaan. Untung saya ke jenius. Gue gak cepat mati. Gak juga. Orang bego juga cepat mati. Ya, orang bego gitu. Bawa apa, lagi nyelam, bengong gitu. Mati. Oke. Yang menarik itu sebenarnya bukan itu. Jadi yang menarik itu kisah bapaknya saat dia dalam kandungan. Bapaknya bernama Boris Sidis, seorang Yahudi, psikolog, mengajar di New York University. Jadi Boris Sidis waktu istrinya hamil, ngumpulin warga satu kampung. Mengalami kisah ini benar atau tidak, tapi mungkin menyindir umat Islam. Jadi dibikinlah suatu kampung dikasih tahu, bapak, ibu, istri saya lagi hamil. Ya mereka tentu bertanya, so what? Kan gitu ya. Enggak, saya ingin kasih tahu. Mau enggak bayi yang lahir ini akan jadi ilmuwan hebat, menciptakan teknologi lampu-lampu yang indah, jalan-jalan yang bagus, pertanian dibikin ini. Orasinya bagus. Semua terpesona. Lantas apa yang harus kami lakukan? Gampang. Gembirakan istri saya. Kalau saya lagi ngajar di kota, tolong kalau dia lagi sedih gitu. Kalau dia butuh makanan atau apa-apa, berikan dulu. Nanti tagihannya ke saya aja. Kan gitu. Kalau dia ada masalah dengan dia karena emosinya sensi, tolong, apa? Jangan langsung ke dia, jangan damper dia, langsung saya dulu. Setelah itu baru saya selesaikan. Mau nggak bantu? Mereka semua menjawab sepakat mau. Bantulah. Singkat kata, seluruh warga satu komplek atau satu kampung membantunya, sehingga saat lahiranku ditungguin bersama-sama. Ini disebut dengan bayi umat bagi kita. Ini gak dimiliki oleh umat Islam. Kita selalu kepulangan ukuran ulama. Pertama didasari oleh suami yang cuek saat istri hamil. Yang kedua masyarakat yang cuek. Berpikirnya sebenarnya kalau pengen investasi aman sederhana, ada istri wanita hamil, muliakan dia. Tentu jangan lebay ya. Oh enggak, kita istri kita giliran Allah juga kan kita. Tentu dengan orang lain ya. Ya kayak misalnya istri saya misalnya selalu mencanangkan kalau di rumah ada yang lagi hamil di tetangga gitu, bisik-bisik dengerin maunya apa, nanti saya ditelepon yang sederhana aja, Bi, Abi di mana? Di Bogor, ini si Mpok ini gitu. Saya banyak orang Betawi, tetangga saya itu pengen banget asinan Bogor. Oh iya, beli. Itu waktu diberi kasih sama istri saya. Ya Allah, ini suami gue aja gak mikirin. Kita sih mau berpikir sederhana. Mudah-mudahan kalau bayinya lahir jadi orang hebat, kita keciptakan malahnya. Berpikirlah hasilnya sebenarnya cuman asinan ukur gitu. Intinya kan berarti suami lebih bertekadlah untuk ya. Cerdasnya kedua, kenapa anak kita itu? Karena pola komunikasi. Ya tiba-tiba suara meninggi kepada bayi berempat tahun, satu kali bentakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Kenapa anak kita koslet otaknya, terutama otak besarnya, bagian korteks, karena diaktifkannya lebih banyak batang otak. Batang otak itu otak reptil, yang prinsipnya fly or fight. Ya, kalau nggak jebret, kabur. Ya, ya, bikinin sedikit atau bikinin kebun. Kenapa batang otaknya aktif? Otak besarnya, korteksnya nggak aktif. Sehingga dia nggak berpikir. Korteks yang rusak itu mengakibatkan anak kita memori jangka pendeknya rusak. Kenapa? Karena waktu kecil terbiasa kamu maaf isi banyak naik. Membentak anak usia bawah 5 tahun itu menghancurkan kecerdasannya. Ya, itu kenapa kita sebenarnya nggak usah repot-repot, asal tahu kita jaga aja. Ya, berarti kenapa ternyata orang tua lebih banyak rusak? Oke. Okay. Okay. Terakhir, seksualitas yang benar dan lurus. Intinya Allah cuma ciptakan dua jenis. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi gak ada jenis makhluk, jenis bencong itu gak ada. Cuma dua jenis, laki dan perempuan. Kalau dia bilang gay itu adalah fitrah, tidak mungkin Allah melakukan fitrah. Kami fitrah bawaan dari lahir, gak mungkin. Kalau bawaan dari lahir kayak anak, anak kecil itu main di masjid, dia bercanda, itu fitrahnya dia. Dan Allah gak melaknat, Rasul saja gak melaknat. Karena memang fitrahnya anak itu senang main. Manusia fitrahnya lupa, ketiduran, apa dilaknat gara-gara ketiduran? Enggak, karena fitrahnya lupa, maka dimaafkan. Tapi kalau gay atau lesbi disebut fitrah, ini gak mungkin, karena hadisnya jelas la'ana Allah, dalam hadis lain la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minar binisa. Lelaki menyukai perempuan dilaknat oleh Allah. Bencong itu dilaknat. Gak mungkin itu fitrah. Nah, kenapa dia seksualitasnya rusak? Salah satunya karena pendidikan kita yang salah. Laisa dzakaru kaluntha. Laki-laki itu gak sama perempuan. Salah stimulan, penyimpangan berlaku. Laki-laki gak boleh dididik dengan gaya perempuan. Perempuan juga gak boleh dididik dengan gaya laki-laki. Perbedaannya ada di mana? Mungkin kita gak bahas itu. Karena pendidikan laki-laki dan perempuan itu ada dalam surat Al Imran ayat 33. Ternyata Allah puji keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran itu mewakili keluarga Ibrahim, mewakili anak laki-laki, Imran mewakili anak perempuan. Segmennya beda. Kalau kita tadaburi ayat ini, ternyata mendidik anak laki-laki supaya bergerak, supaya produktif di luar. Ternyata perempuan bukan dididik untuk produktif di luar. Perempuan dididik supaya punya pertahanan di dalam. Makanya kalau salah mendidik itu terjadi penyimpangan. Laki-laki di umur setelah udah umur remaja gak boleh betah di rumah. Dia harus bergerak. Salah satu kesulitan orang tua mengurung laki-laki sampai dewasa karena berpikir di luar rusak. Jadinya bingung. Ya, dia gak bisa. Dia mungkin kuliah IPK-nya tinggi, tapi sekalinya dari Bandung, sekalinya ke mana, ke Cilenyi atau pastor langsung mabuk. Ini daerah mana gitu ya. Bingung, gak tahu peta. Karena konsep pendidikan laki-laki dan perempuan yang sama berbeda. Jadi memang pembahasan kita nanti akan panjang kalau kita bahas dari situ. Intinya beda laki-laki dan perempuan. Jadi gak boleh di konsep dipaksakan sama. Konsep otaknya aja berbeda. Kan kita tahu itu dari psikologi laki-laki dan perempuan berbeda. Kita gak boleh. Makanya emansipasi harus tahu bahwa Allah telah tegaskan laki-laki gak sama dengan perempuan. Laki-laki kalau ngomong gak boleh kita bilang papa rasa. Kenapa? Gak nyambung. Karena dia banyak berpikir. Maka papa harus ngomong papa pikir. Nah, karena kita mengasah gaya pikirnya. Kalau perempuan mengasah emosinya gak boleh, papa pikir, gak papa rasa. Itu satu contoh. Makanya kalau ngomong anak perempuan, kalau Adi rasa Nina, memang rasa dia yang kita sentuh, karena dia perempuan. Ya. Kalau laki-laki kita ngomong kalau Adi pikir, akalnya supaya lebih banyak. Itu satu contoh. Jadi disinilah kenapa seksualitas benar dan lurus itu fitrah. Jadi kalau ada laki bencong atau kebalikannya, itu karena peran orang tua lagi. Tadi yang tempat saya bahas. Oke, okay. Ini sudah selesai, saya pikir. Sebenarnya masih lama, tapi karena panjang sekali ini, kapan-kapan kita bahas saja. Ya, yeah. Saya pikir itu saja. Karena waktu yang terbatas, maaf juga, tapi intinya memahami stimulannya ada di situ. Bila topik berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalau dari rekan-rekan ada pertanyaan yang dirasa sangat penting yang ingin disampaikan betul terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ben tadi. Ada? dari sebelah sana, dari belakang. Satu, ada lagi? Dua, oke. Okay. Kita langsung saja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya singkat saja, tertarik dengan statement Ustaz terakhir kalau referensi tentang pendidikan anak merujuk ke surat Al Imran karena ada cerita keluarga Ibrahim dan keluarga Al Imran, keluarga Imran. Bisa dicerita lebih detail nggak? Karena kelihatannya dalam cerita Ibrahim ini kan justru Nabi Ismail ini berpisah dengan Nabi Ibrahim, gitu. Sehingga saya tidak tahu apakah ada referensi yang bagaimana ketika berjarak dengan ayahnya ini, sosok ayahnya tetap hadir dan kemudian tetap menjadikan Nabi Ismail sebagai sosok manusia yang hadir. Yang kedua juga, keluarga Imran ini kan kalau saya tidak salah justru Maryam dititipkan di mihrab gitu. Tidak diasuh dalam Baitul Maqdis. Ya, tidak diasuh dalam keluarga yang keluarga aslinya gitu. Keluarga utuhnya. Tapi juga kita tahu ternyata kisah Maryam ini beliau sangat solehah begitu sehingga sampai malaikat mengantarkan makanan langsung ke tempat ibadahnya dan melahirkan seorang nabi. Gitu. Nah, bisa nggak kira-kira bisa cerita sehingga kita juga punya referensi kalau ternyata ada kendala jarak dengan anak kita, kita bisa tetap punya keluarga yang soleh atau soleh. Ya, Ustaz, terima kasih. Saya percepat begini. Ya, saya dalam ganti, tapi itu sebenarnya tadi berkaitan. Jadi ternyata gini, ayatnya kita belajar di sini. Ini dari Quran referensi berayat. Inna Allah astaghfa'a dan ma'anwa'an walai ma'anwa'an walai ma'anwa'an alal alami. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim melebihi segala umat. Ayat ini dijelaskan baru kita tafsir, ternyata hanya Ibrahim dan Ibrahim disebut sebagai ala Ibrahim walai ma'anwa'an. Khusus Adam dan Nuh, ternyata tidak. Kenapa? Karena syarat keluarga sukses minimal 3. Jadi kita bisa jadi keluarga sukses kalau punya 3 syarat ini. Pertama, punya pasangan solehah. Yang kedua, punya anak yang soleh atau solehah. Yang ketiga, punya cucu. Jadi pengasuhan itu sebenarnya sampai cucu. Kenapa Ibrahim? Ibrahim punya istri, sebenarnya 4 istrinya. Saya menyebut sini 2. Istrinya Ibrahim itu 4. Sarah, Hajar, Kortuho, dan Hajun binti Amin. Istrinya ada di 4 negara. Ya. Jadi ada 4 negara di Palestina, di Mesir, di Madian, Palestina, di Mekah, Madian dan Yaman. Ya, ada 4. Ya, sementara Imran sudah punya anak, Maryam, Yakub, Yusuf. Intinya kalau kau pengen keluarga terbaik itu. Nah, tapi Adam dan Nuh tidak. Ini juga rahasianya banyak. Adam kenapa disebut sebagai tokoh ayah terbaik? Salah satunya karena meskipun dia punya istri baik, tapi anaknya kafir. Bukan kafir, pembunuh, yaitu Qabil. Dosa seluruh kasus pembunuhan di akhir zaman ditanggung oleh Qabil. Salah satunya karena memang Adam ini punya jiwa itiraf. Sebutkan para ulama, Adam itu waktu dikeluarkan dari surga, meskipun kesalahan dia, tapi gak bilang gini, ini gara-gara iblis ya Allah. Seandainya iblis kali ya gitu. Pesannya adalah ayah kalau anak bermasalah, gak usah bilang-bilang ini gara-gara gurunya bego. Doa yang terbaik kalau melihat bermasalah, robana zolana aku sana ini, maka disapa diri dulu kalau anak bandel. Ya kata Nuh lebih parah, istrinya kafir, anaknya kafir, tapi Nuh dipuji Allah karena dia tak pernah henti dalam berdakwah. Yuk, ini ngedau tuh komilalena wanamaro kalau masih tung doai ilah beroror, dia berdakwah siang dan malam ya tanpa putus. Ya kita kan siang doang, malam nonton bola gitu. Nuh, tapi di ini Nuh ini dia nggak pernah putus. Nah, intinya Adam dan Nuh di kita di Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Nah, di sinilah saya ingin bilang perbedaannya di sini. Ibrahim keluarga Nabi, Ibrahim bukan Nabi. Makanya ini perbedaannya. Ibrahim poligami, ya. Makanya keluarga poligami juga bisa sukses. Ya, saya waktu itu bikin kajian sempat heboh di Jakarta, judulnya Satu Atap Dua Cinta. Ya, seluruh bapak-bapak senanya apa, Ustaz? Ibu-ibu senanya Ustaz dan macam-macam ya. Ya, saya bilang ibu sebenarnya saya yakin ibu-ibu itu saya di madu, saya suami saya diracun ini kali. Itu aja saya bilang. Terakhir bapak-bapak Ustaz kita diem-diem aja, tapi karena zaman saya banyak ibu-ibu saya agak empati udahlah. Salam. Sama maksud saya gini, poligami itu ada ilmunya. Enggak, poligami saya menangani banyak kasus yang berantakan gara-gara poligami enggak ada ilmunya. Karena saya bilang ibu, yang harusnya belajar bukannya suami, ibu, baik yang di madu maupun yang diracun, sebenarnya perlu belajar juga. Nih, sebentar Imran monogami. Imran itu full parent, istrinya di luar apa? Ada ilmunya kan? Istrinya 4 masih hidup. Sebentar Imran single parent, maksudnya adalah Imran itu wafat, istrinya itu mengasuh seorang diri. Ya, makanya disebut single parent, ya, yaitu Hana. Hana binti Fakhrud mengasuh seorang diri. Berikutnya Imran itu nomaden. Nomaden berpindah tempat, jarang pulang, pulang tahun sekali. Ya ada bapak sini pulang tahun sekali. Imran sukses. Nah Imran itu, ya Imran menetap di Baitul Maqdis. Ya berikutnya Imran itu mengasuh anak laki-laki, Imran mengasuh anak perempuan. Nah ini Quranic parenting kira-kira gini. Ini panjang pembahasannya, udah banyak gini, tapi nggak kita nggak bahas itu. Nah, kalau tadi Bapak bahas itu, saya ingin katakan gini, pertanyaan Bapak itu sebenarnya materi lanjutan yang tadi mau saya sampaikan. Jadi pengasuhan itu intinya dua. Pengasuhan ayah. Pertama persepsi, yang kedua adalah stimulan. Ini yang harus kita pahami. Makanya meskipun Ibrahim jarang ketemu anaknya, tapi Ismail tetap berpersepsi ada empat. Pertama, ayah tetap care. Ayah peduli, ayah sayang aku. Ayah berkorban untukku. Sehingga jarang ketemu dengan anaknya, di persepsi anak itu begitu. Ayah sekarang adalah tanya cek satu-satu anak. Kalau mulai anak bilang, ayah tuh gak mikirin kita. Ayah tuh begini-begini. Kalau persepsi rusak terhadap ayah, menghambat nilai dari ayah. Apapun sampaikan ayah, gak gue terima. Jangan percaya. Orang dia mau bohong di luar ketahuan. Berarti apa? Persepsi yang harus kita bangun. Nah Ibrahim sukses membangun persepsi karena tiga cara. Nah cara membangun persepsi itu ada tiga. Oke, kita langsung ya. Nih persepsi harus dibangun, ayah yang peduli, ayah penyayang, ayah yang siap berkorban, kamu segalanya untuk ayah. Oke. Teknik membangun persepsi ada tiga. Pertama kisah. Saya sarankan para ayah sekarang membuat sejarah. Salahnya menulis diary untuk anak. Nanti ketika anak udah dewasa, dia akan terenyuh. Ternyata ini kisah. Kenapa Ismail tuh respect sama orang tuanya? Ya, karena Hajar pun tidak curhat. Ingat pertama kali kisah itu bermula dari pasangan kita. Dari mana Ismail tahu kalau ayahnya peduli? Karena dari ceritanya Sarah, dari ceritanya Hajar. Makanya sering-sering pasangan kita, istri harus cerita tentang kebaikan kita. Ayahmu tuh luar biasa. Waktu ngelamar mama, bayangin dia naik apa jalan kaki di Surabaya ke Jakarta. Pas mau ngelamar mama itu kejar anjing, tetap yang istri, injak kayak kucing, dicium bencong. Wah, ayahmu keluar. Kalau ini terjadi, makanya salah satu kerusakan keayahan kalau istri curcol nggak sengaja, jadi kayak bapakmu tuh, wah bohong, jangan percaya. Kenapa dia? Makanya kenapa salah satu cara untuk memuliakan untuk anak tahu kita adalah ayah yang baik, istri harus dibahagiakan. Sehingga nanti dia akan bilang, bapakmu itu luar biasa. Memang jarang pulang, tapi itu keluarga kita. Itu yang ingin dibangun. Makanya salah satu tugas ayah kalau malam itu jangan fokus nanyain anak, nanyain istri dulu. Nelfon gimana kabarmu? Karena wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Jadi kita sehatkan dulu jiwanya. Jadi dia cerita. Ya. Itulah kenapa emang lebih enak nikahin punya radio kan gitu ya. Ya kita bikin dia gembira. Makanya kalau kita sebelum ninggalin kayak Abdurrahman bin Faruk, dia ninggalin anaknya, istrinya 27 tahun gak pulang-pulang. Ada yang pulang 27 tahun gak pulang-pulang. Sebelum pulang dia bilang istrinya, aku titipkan kepadamu 30.000 dinar. Kalau manfaatkan ke anak kita 30.000 dinar itu 1 dinar 2 juta kali 30.000. Berapa? Berarti berapa M? Kalau sekarang mau pulang, cari sendiri ya biar makan. Mau dakwah. Mau dakwah ya, pengen cari sendiri. Ini sebut solim, nanti istri bilang, alah kita dibiarin gini. Itulah sebut dengan persepsi. Maka istri yang cerita, makanya kalau ayah pengen ini bilang sama istri, bikin nyaman. Maka istri nanti yang cerita. Ya, bilang istri kamu 100 juta sebulan cukup. Kalau nggak cukup bilang aja, ya. Lu tinggal nambah lilin, ngepet. Buatlah surat diari harian. Jadi Ibrahim diceritakan gitu. Makanya dia punya ikatan batin buat. Buatlah sharing ceritakan kebaikan pasangan suami istri kepada anak. Saya ini sekedar sederhana aja. Ini anak saya sebenarnya belum tahu. saya itu buat diari khusus buat anak saya. Nanti kalau saya anak sudah remaja, saya kasih tulisan ini buat dia. Dia belum tahu sampai sekarang. Sebelum lahir saya bikin surat pengantar. Bahkan SMS waktu lahir, ini anak saya namanya Faris yang kedua, saya rekam satu-satu. Secara verbatim tanggalnya, jamnya. Saya nyanyiin dia tahu. Dia punya masa kecil di mana orang-orang mau melihat dia. Saya bilang sama istri saya, kalau Abi umurnya pendek, lihatkan tulisan ini agar dia tahu bahwa Abi peduli. Setiap kejadian dia, Abi jangan. Makanya saya sarankan para ayah di sini, momen apapun cara dokumentasikan. Life is documentation. Anak yang bandel sekarang karena punya dokumentasi yang buruk masa kecil. Dia nggak tahu bapaknya dulu pernah, nggak tahu karena nggak ada cerita dari mana. Ya, persepsi ini bangun. Makanya ada kisah, media, terakhir golden moment ya. Karena materinya panjang mungkin kira lebih seperti itu. Jadi Ibrahim meskipun pulang setahun sekali, Hajar gak bilang gini, bapakmu tuh gak peduli banget, nabi sih nabi, kamu jangan jadi nabi ya, bapakmu gue selalu gak tinggalin disini. Positif kisahnya Ismail itu diceritakan. Makanya kenapa Ismail respect sama ibunya. Bayangin kisah Sofa dan Marwa tuh 7 kali nyari air. Pertanyaannya siapa yang nemuin airnya? Siapa? Ismail, bukan Hajar kan. Tapi apakah Hajar langsung bilang, anak ternyata aku juga nemuin air. Kalau gitu mama ngapain repot aja. Enggak. Pengorbanan tercatat sampai sekarang. Kita tahu itu masuk kepala anak. Mama aku bolak-balik dulu nyari air. Kurang lebih gitu. Aku juga nemuin air ternyata. Ya ternyata mama udah bolak-balik. Makanya jangan berpikir bahwa setiap harus itu harus ada hasil. Nanti suatu saat kita dia tahu bahwa kita harus sungguh-sungguh dia. Makanya kenapa case law di Pak Lut itu usia dini itu, kenapa nggak usah pelit? Karena nanti anak harus tahu ayah jual apa habis-habisan di usia dini, agar nanti pas kuliah kamu tahu bahwa pengorbanan itu mulai dari usia dini. Kurang lebih gitu saya pikir ya, yang sisa-sisanya ya bagaimana kalau dan maghrib. Satu lagi, satu pertanyaan Ustaz, ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya, fenomena like father like son ya. Itu bisa dijelaskan nggak ya, kan kondisinya beda ya, seperti Nabi Adam maupun Nabi Nuh ya. Jadi walaupun beliau soleh ya, tapi anaknya ya seperti itu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan ya contoh. Yang jelas gini, pengasuhan itu rumusnya adalah proses bukan hasil. Wa kulli malu fasrodo amalukum rasulullah muminun. Hidayah itu milik Allah. Berjalanlah di atas rel sunatullah, mengasuh dengan cara benar. Kalau ternyata anak tidak baik juga, kita bebas sisa. Kebalikannya, jangan GR. Anak kita asuh dengan cara yang salah, hasilnya bagus. Saya ada seorang bapak waktu saya ngisi seminar di Bali, Ustaz saya gak percaya teori parenting. Anak saya alhamdulillah ada yang menghafal Quran, ada yang jadi apa pengusaha. Saya bilang, tanya gimana? Saya gampang terus dia lari, jebret. Saya bilang gini sederhana, Pak, insya Allah jadi pahala juga anak hafal Quran ke Bapak, tapi gamparnya tetap bisa. Kesimpulannya, jadilah orang tua ulul azmi. Sebagaimana Nuh ulul azmi, 960 tahun, jamaahnya cuma 40 orang, atau juga mengatakan 80 orang. Kenapa? Karena Nuh gak mikirin hasil proses. Makanya kalau orang tua yang mikirin hasil, dia proses diabaikan. Anak baru bandel sedikit, langsung berpikir belajar hipnotis. Tatap mata saya, jadi anak soleh, 1, 2, 3. Seolah-olah dan bangga. Saya bilang bukan begitu sunahnya. Kita sunahnya udah bekerja aja. Seorang ibu, Ustaz gimana, saya udah berubah tapi anak saya gitu. Saya bilang ibu mengasuh salah berapa lama? Ya kurang lebih 15 tahun. Baru berubah sebulan logis gak? Logikanya kalau mau adil sama 15 tahun lagi baru anak ibu berubah. Kalau mau keuntungan, tapi bukan begitu. Intinya berproses lah. Makanya jangan jadi orang tua putus asa, badal dikit udah gak sanggup nitip ke pesantren. Dan anehnya nitip ke pesantren dengan cara yang salah. Saya jujur saya gak terima. Waktu saya jadi seorang pembimbing pesantren, Ustaz nitip anaknya, anak saya ya. Saya bilang, bu anak itu titipan dari Allah ke ibu. yang dititipin lagi ke orang lain. Emangnya Allah salah nitip loh. Ya terus gimana ya benar? Tolong ajarkan anak saya. Allah nitip ke ibu, saya bantu untuk mengajar. Yang dihisap tuh nanti ibu dan bapak. Jadi yang benar itu tolong ajarkan anak. Ulama dulu bukan bahasa nitip, ajarkan anak saya. Jadi karena ajarkan maka terjadi adalah kita bertanggung jawab. Kalau nitip terserah, Allah udah nitip ke kita, nitipin nanti ke orang lain. Dititipin pembantu, lebih repot kalau nitip pembantu, anak udah gede doanya beda. Robi fili wali khali mati, orang mengatakan kalau bila dosaku dan dosa pembantuku, saya ngilah iya kan hanya mengasuh gue waktu kecil. Ini mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung. Habis ini gak dugang lagi kedua mata dia. Sekali doang. Intinya berarti apa? Pertama, ikuti realnya mengasuh. Ada patokannya dalam Al-Quran. Bagaimana mengasuh beda visi kita. Maka saya bilang Quranic parenting sama Western parenting paradigmanya berbeda. Mohon maaf, banyak hal yang akan berbeda gitu. Ya, salah satu contoh berbeda karena orang Barat mengukur kesuksesan anak itu kalau anak itu tiba-tiba misalnya dia sudah usia mandiri diterima di UI, usia 11 tahun diterima di UI, umur 20 tahun uangnya udah banyak sudah jadi pengusaha. Saya bilang itu kesuksesan versi Islam nggak begitu. Kesuksesannya adalah mengantarkan anak ke Khotimah itu. Itu kesuksesan sementara. Jadi paradigmanya jangan salah. Jujur, waktu saya ngisi di Surabaya, ada seorang ustaz cerita, dan ini kisah nyata. Ada seorang ayah di Pekanbaru. Dia ditinggal mati oleh istrinya. Dan dia bertekad tidak ingin menikah lagi. Ini ayah idaman nih. Kalau sekarang kan baru tinggal mati istri, ngelangkahin mayatnya segera kan gitu. Karena kan langkah itu lumayan tuh kan gitu, waktu poligami kan gitu ya. Pas meninggal, alhamdulillah langkahin langsung gitu ya. Di tempat ngelangkahin gitu. Nah ini enggak, saya tidak akan menikah. Ketika dia tidak menikah, dia ingin asuh anaknya tapi belajar dari sekedar ilmu parenting barang. Umur 20 tahun anaknya sukses. Ada yang jadi pengusaha ternama di Eropa, ini bisa nyata. Ada yang jadi dokter ahli penyakit dalam di Pekanbaru. Singkat kata, bapak ini akhirnya suatu saat udah tua, anaknya udah sukses, stroke, dibawa ke rumah sakit, ditemukan oleh dokter rekan sejawat tadi temannya. Dia telepon, mas maaf, mas ini bapak kritis dan sebagainya, dia udah kondisi gini, oh maaf, saya mau presentasi bisnis ke Paris, ini udah agenda 6 bulan lalu, gak mungkin batalkan. Ya, mau pipis? Ya, boleh ada yang ngantarkan anak saya mau pipis? Nah. Ya, kamu boleh ikut ke sana, itu ada yang akan mengantarkan Paris ke toilet. Ya, sendalnya mana nak? Faris pakai sendal? Sendalnya mana sendalnya? Ya, pakai sendal. Ya, boleh langsung ke sana ya. Singkat kata, akhirnya dia bilang gak sempat. Ini aja deh, tolong kasih tahu biaya rumah sakitnya berapa, nanti saya transfer. Kedua, anak kedua dokter ditanya, begini, aduh saya juga repot presentasi makalah dan sebagainya. Gini aja konsultasi via phone. Akhirnya bapak ini pun meninggal di rumah dia, cuma disolatin sama pembantu dan masyarakat sekitar. Sebelum dia meninggal, seluruh masyarakat itu mengagumi dan mengatakan bapak hebat banget, sukses jadi orang jadi ayah. Gimana sih pak rahasianya? Setelah dia meninggal, seluruh masyarakat urut dada, amit-amit yang sakit oleh bapak ini sampai mati aja mbak anaknya nggak sempat mati. Saya ingin bilang kegagalan parenting barat adalah membuat anak menjadi investasi bahaya di akhirat kita, nggak membantu. Yang sampai anak kita paradigma di barat sukses di Quran itu. Sampai ketika kita mati baca Quran aja nggak sempat, dengan ngelesnya dibilang gampang, tinggal setel MP3 player. Yang bacain langsung Abdul Rahman Asudais. Jujur, kenapa saya minta anak saya selalu bilang kalau abinya mati, nah abi berharap kamu yang jadi imam sholat. Bukan orang. Di situlah bahagia. Jadi bedanya di situ aja. Ya, saya pikir ini satu hal yang penting yang perlu disawat. Ya, lanjut. Baik, Muhammad Salam tadi. Alhamdulillah, sesi yang kedua sudah sampai batas waktunya. Semoga betul-betul bermanfaat. Apa yang kita dengar di sini kita bawa ke dalam kehidupan. Kita di sini mungkin ketemu dari tadi jam 1 siang 5 jam. atau kalau kita bisa betul-betul menyerap, kita bawa dalam hidup kita, kita sampai menyaksikan anak-anak kita bertumbuh dewasa. Ilmu ini berasalnya dari Allah. Mudah-mudahan manfaatnya kita bawa suatu saat lagi untuk jadi amal yang kita hadapkan kepada-Mu. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersyukur bersama-sama.